الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد طيب بارك الله فيكم kita melanjutkan pelajaran kita dari Risalah Fadlul Islam dalam syarah ucapan muallif di sini wa fi sahihi annahu qala fil khawarij aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Hadis ini barakallahu bikum dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kita masih rentetan ucapan Asy-Syarih hafizahullah di halaman yang ke-60. Qala hafizahullah taala wa awwalu badratil khuruji kanat fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam hinama qala dzul khuwaisirah لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. Awal atau cikal bakal munculnya khawarij, badrah itu yakni bibit, barakallahu fikum, cikal bakal khawarij sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Dzul Khuwaisirah, ini tokohnya yang akan keluar dari pemikiran orang ini, orang-orang Khawarij. Ketika dia menyanggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasulullah membagi-bagi, tentunya tidaklah Rasulullah membagi kecuali sesuai dengan apa? Tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Protes ke Rasulullah. Dia mengatakan, "Adil, berlaku adillah." Fa innaka lam ta'dil, karena engkau tidaklah berlaku adil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailak, celaka engkau. Wa man ya'dil idza lam a'dil?" Terus siapa yang bakal berlaku adil kalau aku saja sebagai seorang rasul tidak berlaku adil? Falamma dhahaba ar-rajulu, maka ketika orang yang protes tadi yang bernama Dzul Khuwaisirah pergi, ala yakhruju min dhi'bi hadha qaumun ta'khiruna salatakum ila salatihim wa ibadatakum ila ibadatihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah fa inama laqitumuhum faqtuluhum. Akan keluar dari keturunan orang ini qaumun ta'khiruna salatakum ila salatihim, qaum yang mereka melakukan sholat, kalian sendiri wahai para sahabatku menganggap sedikit sholat kalian dibanding dengan sholatnya mereka. Jadi panjangnya sholat mereka, banyaknya sholat mereka. Wa ibadatakum, kalian menganggap sedikit amalan ibadah kalian dibanding dengan amalan ibadah mereka, khawarij ini. Yang merukuna minad din, akan tetapi mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Fa inna malakitumuhum faqtuluhum, dimanapun kau dapati mereka, bunuh mereka. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri-ciri agar supaya kita tidak terkecoh dengan banyaknya ibadah mereka. Barakallahu fikum. Banyaknya ibadah mereka, sholat mereka, puasa mereka, tangisan mereka, mereka menangis. Sampai diriwayatkan bahwa mereka ini di pipinya ini sudah ada bekas-bekas jalannya air mata mereka. Tangan mereka, jidat mereka, lutut mereka sudah sama seperti apa? Lutut-lutut onta, menebal. Saking mereka ramanya sujud. Barakallahu fikum. Supaya kita tidak terkecoh dengan banyaknya ibadah. Bukan itu. Barakallahu fikum. Walaupun banyak ibadah mereka, kata Rasulullah, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Wa fi riwayatin la in adraktuhum la aqtulanhum qatla ad. Seandainya aku sendiri mendapati mereka-mereka ini, la aqtulanhum qatla ad, aku niscaya akan memerangi mereka sebagaimana dibinasakannya kaum Ad. Adun al-ummah al-ma'rufah. Kaum Ad adalah umat yang ma'ruf, kita kenal. Wahum kaum Hud. Kaum Ad ini adalah kaumnya Hud. Wa qad qatalahum Allahu syarra qitlah. Allah SWT membinasakan mereka semuanya dengan sejelek-jelek keadaan. Bi'ansallat alaihimur riha al-aqim. Allah mengirim kepada mereka angin yang sangat kencang, dingin. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Barakallahu fiik. Bergelimpangan mereka sama seperti bongkahan-bongkahan batang korma. Tanzi'un nasa etahmilun nasa ila ananis sama. Diangkat kemudian dihempas ke bawah. Tsumat tumkisuhum ala ru'usihim. Diluncurkan ke bawah dalam keadaan kepalanya yang berada di bawah. Fatandaku anakum, sehingga patah leher-leher mereka. Waliki bari ajisamihim ka'annahum ajazu nakhlin ay judhu'in nakhlil al-mujtad. Barakallahu fikum. Saking besarnya badan-badan mereka yang sudah mati bergelimpangan, sama seperti apa? Bongkahan-bongkahan batang korma yang tercabut. Barakallahu fikum. Al-mujtas. Li'anna lahum ajisadan kabira tawila. Karena mereka ini yang luar biasa diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka tagha, angkuhnya luar biasa, sampai mereka mengatakan mana asyaddu minna quwwah. Sampai mereka menantang, siapa gerangan yang bisa melawan kami? Karena diberi kekuatan memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahiduna, kata Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan mereka khawarij ini, aku akan membinasakan mereka sebagaimana kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kaum Ad ini kaum yang sangat besar, postur tubuhnya sangat kuat, besar. Ajisadan kabira tawilah, tinggi, besar. Fal khawarij amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi iqa'il 'uqubati radi'ati 'alaihim ka 'uqubati qaumi 'ad. Khawarij adalah kaum yang Rasul perintahkan kita untuk menghukumi mereka dengan hukuman yang ada efek jerah, radi'ah. Radi'ah yang bakal menghalangi orang untuk melakukan hal yang sama. Ka 'uqubati qaumi 'ad, seperti hukuman untuk kaum 'ad. Li syarrihim wa fasadihim, karena jeleknya mereka ini. Wa fasadihim, bahkan di antara mereka-mereka ini teroris yang ada sekarang ini, barakallahu fikum, di antara mereka enggak salat. Enggak salat. Kalau di zaman dahulu salatnya luar biasa. Para sahabat sendiri kalah. Kalau dihitung banyaknya salat, lamanya salat. Tapi orang Khawarij zaman sekarang ini ada sebagian antara mereka, mereka membagi fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Menurut mereka di zaman sekarang ini masih fase Makkiyah, belum ada kewajiban sholat. Sebagian di antara mereka seperti itu modelnya, pemahamannya, sehingga ada sholat. Kapan? Ya ketika khilafah sudah berdiri, baru mereka mau sholat. Wallahul musta'an. La hawla wala quwata illa billah. Fal khawarij amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi iqa'il 'uqubati radi'ati 'alaihim. Rasulullah merintahkan kita untuk menetapkan hukum atas orang-orang Khawarij ini, hukuman yang bisa radi'ah, betul-betul menghalangi mereka dan menghalangi yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Ka'uqubati qaumi 'ad, seperti hukuman yang dijatuhkan, ditimpakan kepada kaum 'ad. Li syarrihim wa fasadihim, karena jeleknya mereka, kerusakan mereka. Wa nasyrihim syarra bisabab madhhabihim wa khurujihim. Dan ketika mereka menyebar-tebarkan madhab mereka ini yang sangat buruk, bisabab madhhabihim, karena madhab yang jelek ini, dan khurujnya mereka, pemberontakan yang mereka lakukan terhadap pemerintah. Akhirnya tidak aman negeri. Dikit-dikit ada bom, dikit-dikit ada pembunuhan, dikit-dikit ada subhanallah. Fahum fi'atun dhalatun wa biha khatarun 'alal ummah. Fahum fi'atun dhalah. Mereka adalah kelompok yang sesat. Walaupun ceritanya Al-Qur'an, walaupun bacaannya Al-Qur'an, bahkan di antara mereka ada yang tidak mau bahasa bahasa kesehariannya bahasa manusia, semuanya dengan Al-Qur'an. Barakallahu fiikum. Hafalannya luar biasa. Sampai kurus mereka karena banyaknya ibadah. La haula wa quwwata illa billah. Tapi mereka sangat bahaya untuk umat ini. Mereka memahami agama tidak seperti yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ibnu Abbas sendiri mengatakan, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laisa fiikum minhum ahad." Aku datang sebagai perwakilan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara di antara kalian tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dari kalangan para sahabat yang berpemikiran dan berpendapat pendapat khawarij. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Ibnu Abbas berdalil, tapi berdalil dengan apa? Kondisi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang bahwa para sahabat kepada mereka diturunkan Al-Qur'an itu. Mereka mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham betul apa maksud tujuannya, hukum yang dikandunginya. Nah, ada yang memahami Al-Qur'an seperti pemahaman kalian ini. Barakallahu fikum. Subhanallah. Sangat jelek madhab ini, barakallahu fikum. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, bunuh. Fahum fi'atun dhalla wa fiha khatarun 'alal ummah. Bahayanya sangat besar atas umat ini. Pikirannya surga, mau masuk surga, mau jihad, surga, surga. Demikiankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan? La haula wa quwwata illa billah. Wa laysa al-khataru 'ala ulatil umuri faqat. Bahayanya bukan cuma sekedar mengancam pemerintah saja, bal 'alal ummati 'umuman, bahkan untuk semua umat bahayanya ini. Barakallahu fikum. Walidzalika yajibu 'ala wali amri al-muslimina wa 'alal muslimina ma'ahu ay yaqtuluhum. Oleh karena itu wajib bagi pemerintah kaum muslim bersama dengan kaum muslimin kerja sama untuk memerangi mereka ini, khawarij. Kaffal li syarhim, untuk mencegat kejelekan mereka. Barakallahu fikum. Walidzalika qatalhum amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib amirul mu'minin memerangi mereka. Wa qatala minhum maqtalatan 'azimatan fin Nahrawan. Dan dibunuh mereka, barakallahu fikum, di daerah yang namanya Nahrawan. Nasarallahu alaihim. Wa khafadha syaukatahum, dan Allah Subhanahu wa taala melalui Ali bin Abi Thalib khafadha syaukatahum, menghancurkan kekuatan mereka. Wa ma zara ulatul umur wal muslimuna yuqatilunahum kullama kharaja minhum ta'ifah. Terus menerus di setiap zaman pemerintah kaum muslimin senantiasa memerangi mereka, para khawarij, para teroris ini, setiap mereka muncul. Wa bil hadithi kullama zahara minhum qarnun quti'a. Di dalam hadis, setiap mereka muncul, muncul tanduknya, muncul kekuatannya, langsung dipotong. Barakallahu fikum. Tapi cikal bakalnya masih tetap ada saja. Kan enggak berhenti mereka apa? Memprovokasi orang. Dan yang paling jadi santapan empuknya mereka ini adalah apa? Seperti yang dikatakan para ulama, mutadayyinun abidun jahil. Orang ini yang paling gampang untuk diseret masuk ke pemikiran mereka. Mutadayyin, agamis, semangat beragama, banyak ibadah tapi dungu. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling gampang untuk dikecoh oleh mereka. Baik, mau masuk surga, Tapi dengan cepat mau jadi pengantin. Bom bunuh diri akhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Taib kullama zahara minhum qarnun quti'a walhamdulillah. Setiap ada muncul taib makar mereka ini sudah tanggung-tanggung. Taib mereka sudah memiliki barakallahu fikum struktur. Taib dari khalifahnya, taib menteri-menterinya, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Ada sudah semua. Sehingga mereka itu negara di dalam negara. Negara di dalam negara. Fahum fi'atun khatiratun 'alal muslimin. Maka kelompok khawarij ini, kelompok teroris ini, kelompok yang sangat berbahaya di tengah-tengah kaum muslimin. Madhabuhum annahum yarawna khal'as sam'i wa ta'ah. Madhabnya mereka, mereka berpendapat ketika penguasa itu berlaku maksiat, mereka membolehkan untuk khal'as sam', mencopot kepatuhan dan ketaatan terhadap pemerintah. Tidak mau diatur, tidak mau diperintah. Bahkan wal khuruja ala waliyil amri bisilah, mereka memberontak, mengangkat senjata, memerangi penguasa kaum muslimin. Barakallahu fiik. Ya, polisinya, tentaranya yang menjadi incaran mereka. Ya baru-baru hampir setiap tahun, dalam satu tahun berapa kali terkadang pemboman sana sini, bom kantor polsek, bahkan bom dalam masjid karena keyakinan mereka selain kelompok mereka semuanya kufar. Subhanallah. Jumatan di dalam masjid mereka. Subhanallah. Itu pemikiran yang luar biasa. Barakallahu fiik. Karena mereka berpendapat semua pelaku dosa besar kafir. Baik. Dan semua yang mereka lihat selain kelompok mereka kafir. Karena mereka mengatakan penguasa sudah kafir. Dan semua yang taat terhadap penguasa kafir juga. Dengan dalil wa inna ta'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian taat terhadap penguasa yang kafir, kalian juga musyrik, semuanya kafir. Nah, sudah. Taat lampu merah saja ente kafir menurut mereka. Taat terhadap pemerintah. Lampu merah. Subhanallah. Mereka berkata wa inna ta'tumuhum innakum la musyrikun. La hawla wala quwata illa billah. Sangat-sangat berbahaya. Bukan cuma sekedar mengancam kewibawaan pemerintah, tapi kaum muslimin yang mati di bom ini, barakallahu bikum, diserang ini siapa? Kaum muslimin. Pemikiran ini mereka ini luar biasa, keji. Wal khuruja ala walil amr bisilahi wa takfiri walil amr wa takfiril muslimin. Mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin secara keseluruhan. Wa yastahilluna dima'ahum, dan menghalalkan darah kaum muslimin secara keseluruhan. Wa bil hadits annahum yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan. Dalam hadis annahum, bahwa mereka khawarij ini, mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan ahlul awthan, membiarkan Nasrani, Yahudi. Karena menurut mereka yang lebih kafir adalah kaum muslimin ini. Hada tarikhul khawarij lam yudhkar annahum qatalul kufara abada wa innama yaqtuluna muslimin. Inilah sejarah secara perjalanan orang khawarij. Siapa yang mereka perangi? Kaum muslimin yang mereka perangi. Tidak pernah mereka memerangi orang kafir. Barakallahu fiik. Wa innama yaqtuluna almuslimin wa yastahilluna dima'ahum wa amwalahum, nasallallahu al-afiyah. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin. Taib. Wa bihi annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jawr ma sallu. Taib. Di hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memerangi penguasa yang zalim, penguasa yang curang, penguasa yang otoriter, diktator dan apapun namanya. Selama mereka masih muslim, selama mereka masih sholat. Qawlu wa bihi ay bi sahih wa hadha bi sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jawr. Coba bayangkan. Rasulullah SAW berkali-kali dan sering mengatakan akan datang nanti penguasa demikian-demikian. Disebutkan bukan penguasa yang bagus yang diceritakan Rasulullah SAW. Kelas penguasa yang bagus, kelas itu menjadi idaman kita semua. Tapi Rasulullah SAW menginginkan untuk kita memahami satu pemahaman. Dan menginginkan untuk kita satu sikap terhadap penguasa ini. Disebutkan bagaimana jeleknya mereka, penguasa-penguasa ini. Sampai Rasul mengatakan, Yastanuna bighairi sunnati. Mereka mengambil petunjuk, bukan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menjalankan sunnah, bukan sunnahku. Kurang apa lagi? Baik. Mereka ini, penguasa ini maksudnya, penguasa yang dalam kondisi seperti ini modelnya. Barakallahu fiikum. Tetap Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita untuk memberontak. La haula wa illa billah. Yani an qatli umara, kita dilarang untuk memerangi, membunuh penguasa yang zalim, yani al umara al usah, penguasa yang pelaku maksiat. Alladzina yajuruna fil hukm, mereka yang curang dalam penetapan hukum. Wa yadlimuna an-nasa, menzalimi orang lain. Walau kanu fusaqan, walaupun penguasa itu orang fasik, minum khamr lah, apalah, judi lah, macam-macam. Fa'inna la tan khali'u ta'atuhum. Taib. Wafiskuhum dararuhu alaihim. Maka tidak boleh. Taib. Tidak boleh kita melepaskan ketaatan dari mereka. Adapun kepasikan mereka, ya urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma fi'lu khuruji fa dararuhu 'alal muslimin. Adapun memberontak, kejelekannya itu akan kembali kepada kaum muslimin. Wa hadha min irtikabi akhaffil mafsadatain. Ini adalah apa? Menjalankan salah satu di antara dua mafsadat yang lebih ringan. Barakallahu fikum. Ya, bersabar dengan kondisi penguasa yang zalim itu lebih mending ketimbang apa? Ketimbang melakukan pemberontakan lebih parah lagi kezalimannya. Barakallahu fikum. Boleh jadi ketika dia zalim, dia makan harta kaum muslimin, dia minum khamar, dia ini, dia yang macam-macam. Barakallahu fikum. Kondisi kaum muslimin masih bisa aman melakukan aktivitas keseharian. Tapi kalau sudah dilakukan pemberontakan, khalas. Sekolah-sekolah ditutup. Pasar-pasar pada kosong. Orang pada dibantai. Barakallahu fiikum. Masjid juga ditutup. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada lagi atribut, tidak ada lagi barakallahu fiikum sunnah-sunnah zahirah yang bisa ditampakkan. Pokoknya siapa yang pakai jenggot, penggal. Subhanallah. Siapa yang pakai kudung, penggal. La haula wala quwata illa billah. Baik, kondisinya lebih mending kita bersabar. Barakallahu fikum. Mafsadah pemberontakan ini sungguh sangat luar biasa. Wa ma bil khuruj fa daruhu al muslimina wa hadha min irtikabi akhafil mafsadatain lidafil a'lahuma. La syakka anna al ma'siyata dararun. Tidak diragukan lagi bahwa maksiat itu adalah sangat berbahaya. Walakin al-khuruj ala waliyil amri min ajliha wa syakki as-sata'a fihi dararun akthar. Tidak diragukan lagi bahwa kemaksiatan bahayanya besar. Akan tetapi melakukan pemberontakan terhadap penguasa bahayanya lebih besar. Barakallahu fikum. Syakki as-sata'a. Yani barakallahu fikum, mematahkan. Barakallahu fikum, kekuatan kaum muslimin dengan melakukan ketaatan kepada penguasa dengan cara tadi khuruj fihi dararun akthar, melakukan pemberontakan ini bahayanya lebih banyak, mudaratnya lebih banyak. Wa fi qawlihi ma sallu hadza dalil ala ma kanat salatul Islam. Selama penguasa itu masih melakukan salat, tidak boleh diperangi, tidak boleh di kudeta, tidak boleh melakukan pemberontakan selama mereka masih melakukan sholat. Ini menunjukkan tentang posisi sholat dalam Islam sungguh sangat luar biasa. Wa anna man taraka sholata faqad kafar. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Bi khilafil ladzina yaquluna ad-din laysa huwa shalah wa anna al-insana muslim walau lam yusalli. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa agama itu bukan cuma sholat dan manusia semuanya muslim walaupun dia tidak sholat. Ini pendapat sebagian orang. Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana'a minal qatl wa mana'a minal khuruji ala waliil amri ma dama yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memberontak terhadap penguasa. Barakallahu fikum. Melarang kita untuk membunuh penguasa selama mereka melakukan salat. Wa in kana indahu mukhalafat wa ma'asi dunal kufur. Walaupun penguasa itu memiliki penyelisihan-penyelisihan, maksiat-maksiat selain kufur. Fa innahu yusbaru alaihi, maka harus kita bersabar menghadapi penguasa ini. Tidak boleh menentang, tidak boleh memberontak. Lima fi dzalika minal maslahatil 'azimah, karena tetap tunduknya kita dengan penguasa ini walaupun penguasanya zalim ada padanya kemaslahatan yang sangat besar. Alladzi tarbu 'ala mafsadati ma'siyatihi fi nafsihi, itu lebih besar kemanfaatannya ketimbang dari melakukan pemberontakan, mafsadahnya lebih besar lagi. Fa inna ma'siyatahu dararuha qasirun 'alaihi huwa, maksiatnya seorang penguasa ya dararnya, kejelekannya itu kembali kepada dia. Amma syakwa sata'ah wal khuruju fadaruhu al-muslimin, al-islam-muslimin. Adapun melakukan pemberontakan, bahayanya, mudaratnya kembali kepada Islam dan kaum muslimin. Wal hadithu asluhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadith ini sebenarnya lengkapnya demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunahum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang kalian cintai dia dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian senantiasa mendoakan penguasa itu dengan kebaikan dan mereka pun senantiasa mendoakan kalian kebaikan. Barakallahu fikum. Wa syiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian, penguasa kalian adalah pemimpin yang kalian musuhi dan mereka pun memusuhi kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan kalian melaknati penguasa itu dan penguasa itu pun melaknati kalian, mencela memaki. Kila ya Rasulullah alanu nabiduhum, para sahabat langsung bertanya, Rasulullah bagaimana kita bunuh saja dia, kita bunuh saja ini penguasa yang begini modelnya. Qala la, kata Rasulullah, la, jangan. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka masih tetap melakukan sholat. Masya Allah. Taib ilahuna, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.